مبينا ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمن بالله وما أرسل إلينا وما أرسل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسود وما أوتي موسى وإيسى وما أوتي نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل يا أيها الذين آمنوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعبد إلا الله ولا نشرك به ولا يتخذ ودنا وعدا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم في زكاتهم فاعلون حاضرين قوم مسلمين والمسلمات رحمكم الله yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Parigi Mombong, pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan, yang saya hormati para alim ulama, para sahabat-sahabat saya, para warga masyarakat khususnya kaum muslimin wal muslimat rahimahullah, adalah merupakan sebuah nikmat yang patut kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum berjumpa berhadap juga dalam membangun eksistensi ini, sebuah kapabilitas dan kualitas iman dan ketakwaan di dalam menuju keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kehadiran Nabiullah, manusia terbaik dalam tingkatan-tingkatan dari 100 manusia terbaik di level dunia. Sebagai panutan, sebagai guidance, pembimbing dalam segala aspek dan realita hidup seluruh umat manusia dan yang menjadi contoh tauladan bagi ikhwan muslimin wal muslimat, Nabi yang kita cintai bersama, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pada malam yang berbahagia ini, Allah menghadirkan saya ke tengah-tengah kehidupan ibadah muslimin dalam pembicaraan kita pada malam ini. Tidak lain adalah untuk kemuliaan dan kebesaran keagungan Islam. Saya tidak pernah memberi ruang kepada pembicaraan tentang agama. Mengapa? Karena kalau kita pandang dari status kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia yang mengakui lima agama, maka apabila saya persepsikan, apabila saya sosialisasikan, apabila saya bicarakan, apabila saya tausiahkan Islam dari sudut pandang agama, tidak menutup kemungkinan agama lain akan merasa benar juga. Tetapi ketika saya bicara Islam, maka tidak ada ruang atau agama lain yang boleh membenarkan agamanya. Mengapa? Karena agama ambil dari bahasa filsafat, artinya sistem. Sistem atau aturan. Aturan dari mana? Aturan yang dibangun berdasarkan logika dan asumsi manusia. Tetapi kita tidak bicara Islam. Kita tidak berbicara Islam dan sudut pandang agama. Kita akan membicarakan tentang hidup dan mati manusia. Nah, kalau kita bicara hidup dan mati manusia, berarti kita bicara tentang Islam, bukan agama Islam. Mengapa? Karena saya adalah orang yang diberi nikmat, diberi hidayah, yang tadinya kafir, pemimpin kafir, pendeta, saya bisa memeluk agama Islam. Ini hal yang patut saya syukuri. Harga mati sekali mendapatkan kebenaran, sampai mati telah hidup dalam kebenaran. Insyaallah. Makanya Islam, kalau kita bicara Islam, beda dengan agama. waktu saya masih pendeta, saya katakan dari mimbar gereja, barang siapa percaya Yesus Kristus Tuhan, pasti selamat. Ini ada muatan kesombongan. Kenapa? Seolah-olah keselamatan diatur oleh logika dan asumsi manusia. Ini waktu saya pendeta. Dan sampai sekarang orang Kristen masih percaya dengan omong kosong. Paulus. Jadi orang Kristen itu kasihan. Kita harus panggil mereka pendeta-pendetanya back to the fitrah. Kembali kepada fitrah. Kembali kepada kebenaran. Bukan kita berceramah mencari kebenaran tanpa diceramahkan Islam, the king of the king, raja di atas segala raja. Saudara gunakan akal sehat. Saudara tambah ke historis, pulang kepada sejarah. Islam tidak mampu disangga oleh scientific and technology. Mengapa? Karena Islam tidak hanya bicara soal surga neraka, tetapi Islam memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya saya nonton berita, ada pastor goblok namanya Terry Jones dari Florida, Amerika. Dia tidak membaca dulu apa itu Al-Quran. Dan sebenarnya orang seperti ini tidak boleh disebut sebagai manusia yang beragama. Itu maksud saya. Kalau dia mau membenarkan agamanya, jadi seperti Muhammad Yahya. Amin ya Robbal. Amin. Saya mengatakan kitab suci Kristen itu penuh dengan omong kosong dan halusinasi Paulus. Orang Kristen mengatakan saya masih Islam sintik. Kita buktikan Nabi Muhammad dari Arab Saudi sampai di Paris ini tidak pernah terlukiskan dalam bentuk foto. Rentang waktu antara Rasulullah dengan Nabi Isa 576 tahun. Isa keluar lahir 6 sebelum Masehi. Rasulullah lahir pada tanggal 20 April 571 atau dalam tahun Islam disebut dengan 12 Rabiul Awal. Ada kebohongan besar dalam cerita sejarah ini. Mengapa? Nabi Muhammad tidak ada fotonya. Karena beliau hidup di zaman yang belum ada tukang foto. Kalau Nabi Isa yang 576 tahun ada fotonya, ini putar balik dari mana? Kasihan ke orang Kristen. Kasihan. Saya tidak bicara soal agama. Tapi juga saya tidak boleh paksa mereka memeluk Islam. Kenapa? Karena